Ada temanku yang manis, cakep, masih muda. Gary Mahesa. Satu tembang duet, coba saya hadirkan spesial buat Ireng Community semuanya. sunyinya malam menusuk.